Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejam, kejam dunia. Tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini? Menjerit dan menangis, pilu dan derita, merintih dan berdoa, dimanapun berada. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Sir.